jambo bae sanista takut kita kapak miring oi maje binje oi maje binje kita dukung ben cari wijaya lawan keluk lain kocek palaknya kita kita pindah.